dunia sertifikat sama hanya Muhammad SAW. Not even Musa, not even Ibrahim, hanya Muhammad. Itulah sebabnya kita suarakan tadi. Oh, Cak Nun bikin sekte. Sekte seletmu lah. Sekte gak semua, gak ada. Saya gak punya anak buah, saya gak punya umat. Saya tidak mau punya umat. Yang punya umat hanya Rasulullah SAW. Kenapa? Karena hanya beliau yang bisa menolong umat manusia. Tidak ada selain Muhammad yang bisa menolong nasib manusia di hadapan Allah. Maka saya tidak pernah punya anak buah, kecuali teknis perjanjian. Tapi kalau, Cak Nun masanya banyak masa mbahmu lah. Gak punya saya masa. Saya tidak akan membaiat orang, saya tidak akan mengakui Anda sebagai santri saya. Apalagi Anda mengakui saya mursyid, aku mau hati mursyidmu. Oh, saya tidak bisa nolong Anda. Nanti, oke, ya, sekarang saya bisa bikin torikot ma'iyah. Torikot ma'iyah, najibiyah. Anak mursyid. Terus sudah, wiritan. Terus mati. Terus pengadilan dia pada masyarakat. Terus Anda, gimana kamu itu? Kata siapa? Malaikat. Malik ya? Masa kamu? Kamu nyebut-nyebut nama Tuhan tapi kelakuanmu tetap aja. Terus kamu kan, mana Cak Nun ya? Ya saya disuruh Mbak Nun ya, gitu lah, mati saya. Mau aku, gapurmu. Mau aku, saya gak mau. Maka saya tidak setuju, baik aja tidak setuju baptis. Emang kalau kamu membaptis orang, membayar orang, terus kamu tanggung jawab? Bukan tidak mau-mau saya bilang, tapi tidak punya kemampuan dan sertifikat. Yang punya sertifikat syafaat hanya Muhammad SAW. Not even Musa, not even Ibrahim, hanya Muhammad. Itulah sebabnya kita suaratan tadi. Karena yang punya sertifikat cuma Muhammad. Yang bisa menawar nasib kita. Kita sebenarnya sembahyangnya bolong-bolong tapi nanggung. Ini borong-borong tapi karpe, jangkep kok, mau kenapa, mau disarjo gitu. Makanya Islam itu sederhana, yang penting kamu itu kelihatan nyanggul-nyanggul gitu loh. Kelihatan kerja gitu loh. Pokoknya, ya kelihatan kerja. Gitu. Toh kamu bisa menanam sesuatu. Kamu bisa menumbuhkan tanaman. Kamu bisa membuahkan, menghasilkan buah dari tanamanmu. No. Nobody can do that. Tidak ada orang yang bisa menumbuhkan tanaman. Suket lho gak bisa. Kan gak bisa ngini tok. Mari ngunu, sing ngodot sopok. Masa kan ngejek jagung terus taruh ngodot. Gak bisa. Toh kita gak bisa berbuat apa-apa. Allah meminta kesungguhan hatimu. Allah meminta keikhlasanmu melakukan sesuatu. Setelah itu, kamu kan gak mampu. Maka Rasulullah menolongmu. Maka Allah menganggapmu sudah lulus. Apakah ada syarat sholat harus khusyuk? Tidak ada. Kalau tidak khusyuk, tidak salah loh secara fikih. Sah loh asal gini sampai tahiyat sah juga. Tapi kan kamu punya hati dan akhlak, kamu punya rasio, punya algoritma. Dan kalau kamu sholat sama Allah tapi hatinya tidak ke Allah, itu sholat apa bukan? Kalau kamu salaman sama saya tapi saya begini, saya salaman gak sama kamu? Salaman bukan tangannya toh, tetapi hatinya yang tercermin dari pandangan wajah di antara keduanya, toh enggak? Nah, karena manusia punya akal, punya rasa, punya akhlak, maka tidak perlu diatur oleh fikih. Anda sendiri yang harus membuat sholatmu khusyuk. Jadi kalau tidak khusyuk berarti bukan sholat dong. Ya, kalau enggak khusyuk enggak sholat, dong. Padahal syarat khusyuk enggak ada dalam fikih. Tapi kalau enggak khusyuk kan Anda tahu itu enggak sholat namanya. Allahu Akbar. Malik yaumiddin. Suap rame ya. Menung darek. Sampai ada anak buah saya itu ngimami di Makassar. Yang jamaah itu ada Sunni, ada Syiah, ada Ahmadiyah. Sholat Isya. Namanya anak desa saya itu anak angon wedus pinter ngaji kalau desa saya. Semua bisa azan, bisa ngaji, sing nusaran enak, bisa kira semua. Sehingga Anda ambil seorang di kebun apa di sawah seseorang dari desa saya suruh ngimani pinter. Sampai ada yang buron, maling besar, perampok besar dari Jombang lari sampai ke Kalimantan, tapi dikenal dia sebagai orang Jombang di sebuah daerah transmigrasi. Ketika mereka Jumatan tidak punya khotib dan imam, ya sih Jombang, Jombang, Jombang, Jombang, akhirnya dia yang khotbah, dia yang jadi imam, padahal dia rampok di Jombang dan gak ada gantinya. Akhirnya sekarang dia jadi kiai beneran Jombang gitu loh. Cak rampok-rampoknya benernya gitu loh. Gak usah ruwet-ruwet, jangan diintelektualisir, jangan diakademiskan hidup itu. Hanya kalau pas akademis, akademis. Kalau bikin skripsi, akademis. Kalau sholat, jangan akademis. Allahu Akbar. Kok gini tuh idenya? Apa ini maknanya Tuhan? Jadi selama sholat mikir, kurang kreatif Tuhan. Wes toh, aku nono. Gitu loh. Kita tuh banyak cakap, banyak macam-macam. Maaf, saya tidak mengatakan yang nanya tadi dari cakap mbak depan. Kadang-kadang Anda itu rewel untuk yang enggak-enggak gitu loh. Gitu loh. Sing Anda harus rewel enggak direweli, sing itu enggak direweli Anda rewel. Tapi menurut saya senang dengan itu namanya murtad gitu. Murtad itu yang mestinya disembah, tidak disembah, yang seharusnya tidak disembah, Anda bela habis-habisan kayak Nabi. Itu enggak? Itu namanya murtad. Murtad itu yang seharusnya dilakukan tidak dilakukan, yang seharusnya dilakukan tidak dilakukan, itu namanya murtad tadi yartabdu itu kan gitu. Nah itu tinggal melakukan itu bisa diterjemahkan macam-macam, menyembah, membantu, mengapa segala macam itu yang mesti.